Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سمك الله جل وعلا بركنا انتو menerima amal saleh, ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, apa yang sudah kita lakukan sebulan penuh di bulan Ramadan. Bersyukur kita dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertemu dengannya, dan kita dapati dari yang pertama sampai yang terakhir sebulan penuh kita dapatkan bulan Ramadan. Tidak ada lain harapan bagi setiap diri orang-orang yang beriman, Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menerima amalan yang telah kita lakukan. Siyam kita, qiyamul lail yang kita lakukan, sedekah-sedekah kita, zakat-zakat kita, naam, qiraatul Quran, zikir-zikir yang kita lakukan, dan setiap aktivitas kita di dalam melakukan kebaikan, melakukan amalan saleh. Dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita, kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekurangan, maka hanyalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima amalan kita. Dan terus kita lakukan sebagaimana salaf, 6 bulan ke depan pada Jalla wa'ala agar Allah menerima amalan saleh. Padahal mereka salafus saleh, orang-orang yang bersemangat, adalah orang-orang yang memiliki nilai tinggi di dalam melakukan amalan yang telah mereka lakukan. Itu pun khawatir kalau-kalau Allah Jalla wa'ala belum menerima amalan mereka. Tidak sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, melainkan 6 bulan lamanya mereka berharap agar Allah Jalla wa'ala menerimanya. Sedangkan 6 bulan berikutnya mereka berharap untuk dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Nah, maka itulah yang kita bisa contoh. Kita tidak merasa bahwa pasti amalan kita diterima. Tentunya setiap hamba terus memiliki rasa harap agar Allah Jalla wa'ala berhak untuk menerima amalan kita semuanya. Itulah mukaddimah yang bisa kita lakukan mengawali kajian setelah liburnya selama Ramadan dan separuh lewat dari bulan Syawal. Baru malam ini kita bisa melanjutkan, memulai kembali ta'lim-ta'lim kita. Dan insyaAllah ta'ala materi yang kita akan bahas sesuai dengan jadwal adalah kitab Al-Usul Al-Thalathah. Pembahasan terakhir pada 9 Syaban atau bertepatan 12 Maret 6. Kita terhenti pembahasan kitab ini. Tepatnya di halaman ke-125. Masing-masing melihat, membuka halaman yang telah diisyaratkan. Di halaman itu belum selesai secara tuntas, baru separuhnya. Pembahasan apa yang sedang kita bahas? Mengingatkan sebelum kita melanjutkan bahwa pembahasan kita terkait dengan arkanul iman, tentang rukun-rukun iman. Yang pertama, keimanan kepada Allah Jalla wa'ala sudah kita bahas. Yang kedua, keimanan kepada para malaikatnya. Sampai disitulah pembahasan kita, keimanan kepada para malaikat Allah. Tugas-tugas yang Allah amanahkan kepada malaikatnya sudah kita bahas. Sampailah kita di halaman tadi 125. 6. Untuk mengingatkan dan menyambung apa yang sudah kita bahas, kita mulai pada paragraf yang ketiga. Wal malaikatu laisu ma'ani. Bahwa para malaikat itu bukanlah semata dalam bentuk makna-makna. Kama yaqul, sebagaimana mereka bilang. 6. Mereka meniadakan bahwa malaikat ini memiliki bentuk. Mereka katakan malaikat itu sebagai lambang atau gambaran suatu makna. La. Ahlu sunnah menyatakan bal al malaikatu ajsamun wa ashkal. Bahkan justru para malaikat itu memiliki jasad, memiliki bentuk. Yatashakkaluna bi ashkal. Mereka berubah-ubah dengan bentuk-bentuk. A'tahumullahul qudrata 'alaiha. Sesuai dengan apa yang Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk merubah bentuk ini menuju bentuk yang itu. Semua tadi semata dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana Jibril alaihi salam ya'ti ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin. Maka oleh karenanya Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sosok seorang laki-laki. Nah, pada hadis Jibril, fa'atahumullahul qudrah 'ala tashakkuli fi ashkalin. Maka Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka para malaikat untuk berbentuk dengan bentuk-bentuk yang ada. Min ajli maslahati bani Adam. Semua tadi dalam maksud, dalam rangka kemaslahatan manusia. 6. Min ajli maslahati bani Adam. Itu bisa antum berikan tanda. Jika ditanya apa tujuan Allah Jalla wa'ala memberikan, merubah bentuk-bentuk para malaikat, maka kita jawab min ajli maslahati bani Adam. 6. Dengan suatu alasan, ada titik koma menunjukkan adanya alasan. Lianna bani Adam la yutiquna ru'yatal malaikah ala khilqatihim. Karena manusia, bani Adam, itu tidaklah memiliki kemampuan untuk ru'yatal malaikah, melihat malaikat, ala khilqatihim allati khalaqahumullah alaiha, menurut bentuk mereka yang Allah ciptakan. Manusia, anak cucu Adam, tidaklah mampu untuk melihat mereka. Wa innama ya'tuna ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin rifqan bibani Adam. Semata mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud sosok laki-laki, itu dengan maksud rifqan bibani Adam, sebagai kasih sayang dan kelembutan kepada manusia. Karena jika ditampakkan dalam wujud aslinya, mungkin akan malaikat bukanlah seperti manusia dengan sosok tubuh yang terbatas seperti kita, melainkan mereka besar. Salah satunya Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, memiliki 600 sayap. Sehingga Allah rubah dengan bentuk tertentu, rifqan bibani Adam. Wala yarawna ala suratihim wa haqiqatihim, dan mereka manusia tidaklah bisa melihat kepada bentuk dan hakikat mereka, illa indal azab, melainkan ketika datangnya azab. 6. Barulah mereka ditampakkan oleh Allah wa ta'ala. Allah jalla wa ala sebutkan pada surat Al-Furqan ayat ke-22. Sampai disitulah kajian kita terakhir. Disebutkan Al-Furqan ayat ke-22, yauma yarawnal malaikata yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. 6. Di hari, kata Allah jalla wa'ala, mereka itu melihat, mereka melihat malaikat Allah alaihimussalatu wassalam. Hari yang dimaksud ketika mereka menemui kematian. Ketika manusia menemui kematian, akan perlihatkan oleh Allah malaikatnya. 6. Atau juga ada yang menafsirkan hari di situ adalah yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. 6. Baik di saat menemui kematian atau nanti di yaumil qiyamah. Yauma yarawnal malaikata la bushra, tidak ada kabar gembira. Bushra, kabar gembira. Namun karena adanya la yang berarti peniadaan, sehingga tidak ada. La bushra, tidak ada kabar gembira. Lil yauma idzin, di hari itu, di saat itu. Lil mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa. Yang ada adalah ancaman, azab, kesengsaraan. Adapun kegembiraan, la bushra, tidak ada kegembiraan. lil mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa, yauma idzin, di hari tersebut. Wa yaqulun, dan sampai-sampai mereka itu bilang, orang-orang yang berdosa tadi bilang, hijran mahjura. Hijran mahjura adalah suatu ungkapan. Enam, suatu ungkapan yang biasa disebutkan oleh orang-orang Arab di masa itu ketika mereka itu menemui musuh. Enam, yang mereka tidak bisa mengelak lagi. Enam, kalau sudah tidak ada tempat untuk mengelak, mereka terpojok, dikejar, didesak oleh musuh, maka mereka menyatakan hijran mahjurah. Angkat tangan, mereka menyerah. Atau juga biasa diucapkan oleh orang-orang Arab ketika ditimpa suatu bencana yang tidak bisa mereka hindari, maka mereka menyatakan hijran mahjura. Nah, artinya semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya. Nah, ungkapan tadi, semoga Allah itu menghindarkan bahaya ini dari saya. Nah, demikian ucapan al-mujrimin, orang-orang yang berdosa, ketika Allah Jalla wa'ala tampakkan malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ketika manusia yang berdosa dicabut nyawanya, menemui ajal kematian, mereka menjerit, mereka menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak ada tempat lagi untuk mengelak, melainkan harus mereka hadapi suatu yang namanya kematian. Kematian yang mensengsarakan, kematian yang membinasakan mereka. Kata Syekh Al-Fauzan, berdasarkan ayat ini, naam, maka Allah tampakkan malaikat sesuai dengan bentuk dan hakikat mereka. Kapan itu? Indal azab, ketika datangnya azab. Naam, kita lanjutkan. Wa indal maut yu'ayinuhum al-insan. Dan di saat kematian, di saat datangnya kematian, yu'ayinuhum al-insan. Naam, yu'ayinuhum al-insan, bahwa al-insan, manusia, yu'ayinuhum, bisa melihat mereka, para malaikat. Yara malaikat al-maut, dia akan melihat malaikat maut di saat itu. Lakin fid dunya, adapun ketika di dunia, wa ala qaidil hayat, dan ketika masih hidup manusia tadi, la yarahum, maka mereka tidaklah bisa melihatnya. Nah, kenapa mereka tidak bisa melihatnya? Padanya titik koma, selalu diingatkan, itu menunjukkan alasannya. Kalimat yang datang setelah titik koma ingin mengungkapkan alasannya. Li'annahu la yutiqu ru'yatahum, karena dia tidak mampu melihat mereka, para malaikat. Nah, kenapa manusia tidak bisa melihat malaikat? Titik koma lagi, menunjukkan alasan. Khalaqahumullah min nur, karena Allah ciptakan mereka dari cahaya. 6. Wa khalaqas syayatin, sedangkan Allah ciptakan para syaitan, min nar, dari api. Kama fil Quran, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Kenapa mereka tidak bisa melihat para malaikat? Khalaqahumullah min nur. Karena Allah ciptakan mereka dari cahaya. 6. Sekaligus Syekh Al-Fauzan menambahkan keterkaitan dengan penciptaan makhluk-makhluknya Allah. Selain malaikat, di situ para syaitan. Namun syaitan tidak diciptakan dari cahaya, melainkan dari nar, dari api. Kemudian kata beliau melanjutkan, bentuk lain dari makhluknya Allah, wa khalaqa Adam, dan Allah ciptakan Adam min turab, dari tanah. Fallahu falillahi ala kulli syai'in qadir. Maka bagi Allah Jalla wa'ala maha qadir, maha kuasa, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Di sini juga diajarkan bentuk pengajaran. 6. Salah satunya secara tidak terasa Syekh Al-Fauzan mengajari kita. 6. Padahal yang dibahas tentang malaikat, kenapa mereka tidak bisa dilihat? Karena Allah ciptakan dari cahaya. Seharusnya sampai di situ cukup. Namun kemurahan pengajar memberikan tambahan ilmu kepada yang diajar. Maka beliau tambahkan, dan Allah ciptakan syaitan dari api, dan Allah ciptakan manusia dari tanah. Nah, ini kemurahan pengajar kepada talabatul ilm. Nah, kita lanjutkan, tinggal dua baris terkait keimanan kepada para malaikatnya. Wal kuffar ya'taqidun, orang-orang kuffar berkeyakinan, annal malaikata banatullah, bahwa para malaikat itu katanya anak perempuan Allah. Naam, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah Jalla wa'ala dari apa yang mereka sifatkan. Sementara ketika lahir anak perempuan pada mereka, mereka enggan, mereka malu, tidak ingin mereka memiliki anak perempuan. Sehingga apa yang dilakukan, sikap mereka mengubur hidup-hidup ketika diberitakan atau lahirnya seorang anak wanita. Mereka hanya inginkan anak laki-laki dan mereka berbangga dengan itu. Ketika lahirnya anak wanita, mereka merasa aib dan malu. Mumpung belum terdengar berita itu kepada khalayak, maka segera mereka kubur hidup-hidup. Tidak mereka inginkan pada diri mereka, sementara mereka peruntukkan itu bagi Allah Jalla wa'ala, bahwa dibilang para malaikat itu banatullah, anak perempuannya Allah. Qala Allahu ta'ala pada surat Az-Zukhruf ayat ke-19, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. نعم. Az-Zukhruf ayat ke-19. Waja'alul malaika, dan mereka menjadikan para malaikat. Mereka al-kuffar menjadikan para malaikat, alladzina hum ibadur rahman, bahwa mereka hamba-hambanya Allah yang Maha Rahman, inasa, sebagai orang-orang perempuan. Waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka jadikan para malaikat yang mana sebagai mereka itu adalah sebagai hambanya Allah Ar-Rahman, dijadikan inatha, sebagai anak-anak perempuannya Allah. Asyahidu khalqahum. Nah, Allah ingin mengetahui sebatas mana mereka melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Asyahidu, apakah mereka menyaksikan khalqahum, penciptaan mereka, penciptaan malaikat tadi. Yakni bahasa kita, tahu dari mana kamu menyatakan bahwa malaikat itu banatullah. Apakah engkau pernah menyaksikan Allah menciptakan mereka para malaikat, sehingga engkau tuduhkan bahwa mereka itu sebagai orang-orang perempuan. Satuktabu syahadatuhum. Satuktab, maka niscaya kelak akan ditulis syahadatuhum, persaksian mereka tadi. Wa yus'alun, dan mereka akan ditanyai, dimintai pertanggungjawabannya. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Allah akan mintai persaksian-persaksian mereka di yaumil qiyamah. Dan mereka akan dimintai pertanggung jawab apa-apa yang telah mereka lontarkan. 6. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu lafaz yang dilontarkan melainkan padanya malaikat yang mencatatnya. Dan Allah akan mintai pertanggung jawabannya. 6. Demikian kata beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan terkait keimanan kepada para malaikatnya. Selesailah sudah rukun yang kedua, berikut melangkah pada rukun yang ketiga. Al-imanu bikutubih. Rukun yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitabnya. Kutub, jamaknya kitab. Nah, di situ memakai lafaz jamak kutub. Dan tidak dikatakan al-imanu bikitabih. Karena kitab mufrad, tunggal. Karena kitab bukan satu, tetapi di sana padanya kitab-kitab. Sehingga kutub. Al-imanu bikutubih. Apa maksudnya? Wahiyal kutub. Wahiyal kutubul lati anzalahallah. Adalah kitab-kitab yang Allah telah turunkan ala rasuli, kepada rasulnya, lihidayatil bashar, untuk memberikan hidayah, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Antum berikan tanda li hidayatil bashar. Sehingga ketika ditanya apa tujuan Allah turunkan kitab-kitabnya, maka antum katakan li hidayatil bashar, untuk menunjuki manusia. Nu'minu bi annaha kalamullah haqiqatan. Kita beriman bahwasannya kitab-kitab yang Allah turunkan itu kalamullah, merupakan firman-Nya Allah. Haqiqatan, secara hakiki, secara sebenarnya. Kita beriman bahwasannya seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan adalah apa? Kalamullah. Kalamullah haqiqatan, firman-Nya Allah secara hakiki. Antum berikan tanda kalamullah haqiqatan. Wa nu'min bima sammallahu minha. Kita beriman pula dengan apa yang telah Allah sebutkan. Sama, Allah namai, Allah sebutkan. Nah, kita imani semua yang Allah telah sebutkan dari para rasulnya. Wama lam yusammi, dan para rasul yang tidak Allah sebutkan pula kita pun mengimaninya. Kita mengimani yang Allah sebutkan, dan siapa yang mereka belum atau tidak Allah sebutkan, kita pun mengimaninya. Sudah 3 faedah. Ya, secara tidak terasa sudah 3 manfaat. Manfaat pertama, apa tujuan diturunkannya kitab? Li hidayatil bashar. Kemudian bagaimana keberadaan kitab-kitab itu? Kitab-kitab yang Allah turunkan merupakan kalamullah hakikatan, firman-Nya Allah secara hakiki. Kemudian kita diperintah, kita diwajibkan untuk beriman dengan apa yang Allah sebutkan dan juga apa yang tidak Allah sebutkan terkait mereka, kita pun imani. 6. Berikutnya faedah yang keempat, sammallahu lana minha. Adapun yang Allah sebutkan kepada kita, minha, di antaranya. Di antaranya. Nah, berarti masih ada. Nah, tetapi tidak Allah sebutkan. Yang disebutkan At-Taurat wal-Injil wal-Qur'anul Azim wa Suhuf Ibrahim wa Musa waz-Zabur. Ada berapa? Ada 6 ya. 6. Taurat, Injil, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim, 6. Suhuf Musa, kemudian Az-Zabur. Fanu'minu biha, maka kita beriman dengan itu semua. Bisa dipahami? 6. Wa nu'min bima lam yusammihillah, dan kita pun beriman dengan apa yang tidak Allah sebutkan. Nah, minha, apa yang tidak Allah sebutkan, di antaranya fal imanu bil kutubis sabiqah, beriman dengan kitab-kitab yang telah lampau. Ada kitabnya tetapi tidak tahu kita apa namanya. Nah, dan tidak perlu kita menelusurinya untuk tahu, karena Allah sengaja tidak Allah sebutkan. Tentunya mengandung hikmah. Nah, yakunu imanan mujmala, maka kita mensikapinya imanan mujmala, kita beriman secara global. Terkait dengan al-kutubus sabiqah, kitab-kitab yang lalu, yang telah lampau, yakunu imanan mujmala, kita beriman secara umum. 6. Wal imanu bil Qur'an, sedangkan keimanan kepada Al-Qur'an, yakunu imanan mufassala, maka beriman secara mufassal. Apa mufassal? Secara detail, secara terperinci. Maka lawannya mujmal, mufassal. Antum tulis di pinggir situ, mujmal lawannya mufassal, sebagai memperkaya perbendaharaan kata. 6. Iya kan? Secara tidak terasa bahasa seperti ini antum diajarkan, ini lawannya ini. 6. Ini mujmal, ini mufassal. 6. Maka terkait dengan kitab-kitab yang ada yang Allah telah sebutkan, di antaranya Al-Qur'an, yakunu imanan mufassala, kita beriman secara rinci, bikulli ma fihi, dengan setiap apa yang ada padanya. Nah, karena memang Allah telah turunkan dengan jelas. 6. Kepada rasulnya yang telah Allah tunjuk, terinci segala sesuatu. Kenapa kita diperintah untuk beriman secara terperinci? Li'annahu kitabuna. Ada titik koma. Menunjukkan alasan. Li'annahu kitabuna. Karena itu kitabnya kita. Kitabnya umat ini. Umat yang terakhir. Al-Quran. Wa anzala ala nabiyyina. Allah telah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada titik koma. Faman jahada ayatan, terkait dengan itu, faman jahada, siapa yang ingkar ayatan, satu ayat saja, au harfan, atau satu huruf saja, min hurufih, dari huruf-hurufnya Al-Quran, fahuwa kafirun murtaddun anil islami. Maka statusnya, posisinya dia kafir, murtad dari Islam. Antum kasih tanda. Hukumnya bagi orang yang jahada, yang ingkar. Ingkar apa? Ayatan, baik satu ayat, au harfan, atau satu huruf. Maka dia kafir, murtad anil Islam. 6. Wa kadzalika man amana. Demikian juga kata beliau, kondisi yang lain, kalau tadi ingkar dengan suatu ayat, dengan suatu huruf, maka di sini beliau ingin jelaskan kondisi yang lain yang juga berbahaya. Man amana bi ba'dil Qur'an. Orang yang beriman dengan sebagian saja dari Al-Quran. Wa kafara bi ba'din, dan dia mengingkari sebagian yang lainnya. Kalau ini saya mau iman, kalau ini saya tidak mau. Ya, pilih-pilih sesuai dengan hawa nafsunya. Iman sebagian, ingkar atau kufur kepada sebagian. Bagaimana orang yang seperti ini? Fahuwa kafir. Maka orang itu kafir. Karena tidak bisa Al-Quran dipilah-pilah. Harus mencocoki hawa nafsunya, baru kemudian mau iman, baru mau menerimanya. Melainkan hawa nafsu, akal yang sehat, selalu mau menerima seluruh Al-Quran. Wa kadzalik. Contoh berikutnya yang ketiga, wa kadzalik, demikian juga man amana bi ba'dil kutub, orang yang iman dengan sebagian kutub. Apa kutub? Kitab-kitab. Kalau tadi baru berbicara Al-Quran saja, kalau ini kemudian iman pada sebagian kitab. Naam. Iman kepada Taurat, iman kepada Injil, tapi tidak mau iman kepada Al-Quran. Nah, itu artinya mengimani sebagian kitab, wa kafara bi ba'din, dan ingkar kepada sebagian kitab yang lainnya, fahuwa kafir, maka dia pun kafir. Nah, beliau berikan contoh, wa man qala, dan siapa yang menyatakan, ana u'min bil Qur'an, saya beriman kepada Al-Qur'an. Wala u'min bit Taurat wal Injil, dan saya tidak mau beriman kepada Taurat dan Injil. Fahuwa kafir, maka dia pun kafir. Naam. Au qala, atau ucapan yang semisal, ada orang menyatakan u'min, aku beriman bit Taurati wal Injil, hanya mau beriman kepada Taurat dan Injil. Wala u'min bizzabur, aku tidak mau beriman kepada Zabur. Alladhi unzila ala Dawud alaihi salam, yang mana Allah Jalla wa'ala telah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam, maka orang yang seperti ini juga fahuwa kafir. Kenapa? Karena dia ingkar kepada ayat Allah pada surat An-Nisa ayat ke-163, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah datangkan kepada Dawud alaihi salam Zabura. Nah, Allah sebutkan seperti itu kemudian dia ingkari. Au angkara suhuf Ibrahim, ataukah ada orang yang mengingkari suhufnya Nabi Ibrahim alaihi salam, fahuwa kafir, maka dia pun kafir. Kenapa sampai dihukumi seperti itu? Sepertinya suatu hukum yang menakutkan. Ya memang demikian, menakutkan. Agar tidak bermudah-mudahan hamba tadi kemudian mengikuti hawa nafsunya, memilah-milah. Nah, maka Allah hukumi dengan hukuman yang berat, yaitu kafir. Kenapa? Titik dan koma. Li'annahu mukadzibun lillah subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya. Sehingga kita disebutkan sesuatu, kita pun diberitahukan alasannya juga. Li'annahu mukadzibun lillah, karena dia mendustakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bilang begini, dia tidak mau yakin, dia tidak mau iman. Allah katakan bahwa Allah berikan kepada Nabi Dawud kitabnya Zabur, dia pun tidak beriman. Ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ketika hati menentang, tidak mau tunduk kepada Allah, apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, maka dia mendustakan kepada Allah. Wa mukadzibun li rusulih, dan dia mendustakan kepada para rasulnya. Bukan satu rasul, tapi banyak rasul. Di situ disebutkan rusulih, jamak kepada para rasulnya. Fahuwa kafir, maka dia pun kafir. Kenapa? Li'annahu jahada ruknan min arkanil iman. Karena dia mengingkari salah satu rukun dari rukun iman. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu nafi' apa yang kita pelajari, terkhusus masalah dasar, masalah akidah, masalah tauhid. Selalu dan selalu kita diingatkan supaya kita istiqamah di atas tauhid, dan kita amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.